Mitra bisnis pasca munculnya isu miring yang menyerang Partai Demokrat dan Presiden SBY yang tersebar melalui BlackBerry Messenger, SMS, dan jejaring sosial, Presiden SBY sebagai tokoh dan pendiri Partai Demokrat kembali mengeluarkan pernyataan keras yang pada buntutnya justru memicu pro kontra di tengah masyarakat. Menurut Hermawan Sulistyo, idealnya yang harus menjawab isu-isu miring seperti itu adalah orang-orang yang ada di lingkaran presiden, mengingat mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan itu, agar presiden sebagai pimpinan negara tidak perlu direpotkan oleh masalah seperti ini. Dan untuk membahas siapa yang seharusnya berperan menjawab berbagai isu yang menyerang presiden secara pribadi, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu tudingan miring yang muncul baru-baru ini juga menyerang presiden secara pribadi. Lantas siapa yang seharusnya menjawab masalah ini? Ya tugas stafsusnya. Kan kira stafsus bidang komunikasi, stafsus bidang apa, bidang ini, bidang itu. Malah juga banyak yang gak jelas gitu kan. Ya, mereka lah yang ngomong kan. Cepet counter. Kalau orang sudah memilih karir dia berada di ring satu presiden, ya sikapnya di alam itu. Siap untuk tidak populer, siap untuk dijadikan tameng, siap untuk dihujat-hujat publik gitu. Karena karir kekuasaan dan semua privilege yang melekat dengan pilihan jabatan itu, ya timbal baliknya harus pengabdian seperti itu dong. Tapi Pak Her, untuk masalah kali ini, mengapa Pak Dipo Alam belum terdengar suaranya? Ya karena mungkin merasa urusannya kan ngurusi kabinet gitu. Nah kalau kaitannya kemarin dengan serangan pada pemerintahan, ya dia pasang badan kan gitu. Ini saya ngomong perspektif di pemerintahnya, bukan ngomong dari perspektif publik loh ya. Kalau perspektif publik kan ya harus nyerang terus kan gitu. Lantas bagaimana dengan sarana dan prasarana yang mendukung tersebarnya isu itu, seperti jejaring sosial atau SMS dan BBM? Siapa yang harusnya berperan untuk mengantisipasinya, Pak Her? Lah iya, kerjanya Menkominfo apa? Desnya apa? Ruang lingkup, domain pekerjaannya, tugas-tugasnya apa? Analog ya dalam konteks itu yang nyangkut ruang publik sebetulnya. Setiap hari kita diteror dengan hadiah, dengan KTA, kredit tanpa agunan dengan undian ini itu, hadiah ini itu, kan nggak bisa ditangani sampai sekarang. Padahal itu tugas Menkominfo itu. Tapi kalau sosial media kan juga biarin aja, ngapain uang itu media sampah gitu, kita bisa maki-maki kita ini, biarin aja. Sama dengan ngurusi warung kopi. Zaman kayak begini gimana menyensornya? Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.